Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Insan TV, pendengar radio Insani dan pendengar radio Telaga Dakwah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengurniakan kepada kita berbagai kenikmatan dan yang paling utama adalah nikmat hidayah dan taufik sehingga kita dapat kembali mengusahakan berbagai amalan-amalan yang semoga kita berharap menjadi bekal yang sangat bermanfaat. Dan salah satunya kita insya Allah di kesempatan pagi hari ini akan kembali bersama beliau Al-Ustaz Abdullah Zainul SMA untuk mengkaji tentang salat secara lahir dan batin, yaitu masuk dalam tema insya Allah di kesempatan pagi hari ini. Masih membahas tentang sujud, yaitu cara sujud bagian yang ketiga insya Allah ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Para pemirsa Insan TV, pendengar radio Insani dan pendengar radio Telaga Dakwah yang ada di Biran Aceh, yang semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah Anda nanti juga bisa bersoal jawab bersama beliau di sesi kedua. Dan bagi Anda pemirsa Insan TV bisa melihat ataupun mengirimkan pesan singkat di nomor yang tertera di layar kaca Anda. Adapun bagi pendengar radio Insani seperti biasa di layanan SMS di 085-600-1880. Baik, untuk memanfaatkan waktu yang ada di kesempatan pagi hari ini, kami akan langsung memberikan waktu dan kesempatan kepada beliau Al-Ustaz untuk menyampaikan materinya. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali mengkaji ajaran agama kita yang mulia ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para pendengar Radio Insani 88 FM di Purbalingga dan sekitarnya, dan juga para pendengar radio Telaga Dakwah di Biren Aceh, serta para pemirsa Insan TV dan juga Yufi TV dimanapun Anda berada. Pada pertemuan terakhir kita telah membahas tentang beberapa hal yang kaitannya dengan sujud, yaitu bahwa diperbolehkan bagi seorang muslim atau muslimah ketika sholat untuk memakai alas, ya, untuk memakai alas saat dia sujud, entah itu bentuknya tikar atau bentuknya sajadah atau bentuknya permadani, dan diusahakan agar berbagai alas tersebut minim motif, ya, agar berbagai alas tersebut minim motif supaya tidak mengganggu kekhusyuan orang yang salat tersebut. Kami sudah bawakan beberapa dalil yang menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjalankan hal itu, antara lain sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Sa'id Al Khudri, annahu dakhala ala Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, faraituhu qala faraituhu yusalli ala hasirin yasjudu alaih. Pada suatu hari Abu Sa'id Al Khudri melihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sujud di atas tikar, ya, sujud di atas tikar. Dan juga masih ada beberapa hadis yang lainnya, ada yang hadis riwayat Bukhari, dan masih ada hadis-hadis yang lainnya riwayat Ahmad, dan yang lainnya. Dan ini menunjukkan bahwa Nabi SAW terkadang sujud di atas alas, dan juga terkadang beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sujud langsung ke lantai atau ke tanah. Sehingga dalam hal ini insya Allah fleksibel, baik yang sujud ke lantai langsung ataupun yang sujud menggunakan alas, insya Allah tidak ada masalah, karena sama-sama diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga yang perlu saya ingatkan, yang perlu kami ingatkan adalah masalah alas tadi. Usahakan alasnya tidak terlalu banyak motifnya. Syukur-syukur kalau polos, ya, supaya tidak mengganggu kekhusyuan dalam sholat. Ketika kita membahas itu, maka akan timbul pertanyaan mengenai orang yang mungkin tidak pakai alas di lantainya, akan tetapi keningnya ketika sujud itu terhalangi peci. Ya, ketika sujud itu terhalangi peci, atau kalau perempuan terhalangi mukena. Bagaimanakah keabsahan sujudnya? Bagaimanakah keabsahan sujudnya manakala seseorang sujud kepalanya atau keningnya atau jidatnya tidak nempel langsung ke lantai, terhalang oleh peci bagi kaum pria atau terhalang oleh mukena bagi kaum wanita? Para ulama berbeda pendapat di dalam masalah ini. Ya, pendapat yang pertama adalah pendapat yang dipilih oleh madhab Syafi'iyah. Ya, pendapat yang dipilih oleh madhab Syafi'iyah, dan ini adalah salah satu riwayat dalam madhab Imam Ahmad. Mereka mengatakan bahwa wajib untuk menempel langsung. Ya, wajib menempel langsung. Jadi tidak boleh, menurut pendapat yang pertama ini, bagi kepala untuk terhalangi. Ya, terhalangi entah peci, entah mukena dari lantai. Jadi harus nempel langsung ke lantai. Ini adalah pendapat yang pertama yang dianut oleh madhab Syafi'iyah, dan juga salah satu pendapatnya Imam Ahmad rahimahumullahu jami'an. Baik. Pendapat yang kedua adalah pendapat yang dianut oleh mayoritas ulama. Pendapat yang kedua adalah pendapat yang dianut oleh mayoritas ulama dari kalangan ulama Hanifiyah, Hanafiyah, Malikiyah, dan Hambali. Hanabilah. Jadi dari ulama mazhab Hanafi, mazhab Maliki, dan mazhab Hambali. Pendapat yang kedua ini adalah mayoritas ulama, mereka berpendapat bahwa tidak harus, ya, tidak wajib, ya, tidak wajib kepala itu atau anggota sujud langsung nempel di lantai atau alas sholat. Kalau yang pendapat pertama mengatakan wajib nempel langsung, pendapat yang kedua mengatakan tidak wajib nempel langsung ke lantai. Pendapat yang kedua ini berdalilkan dengan beberapa dalil, di antaranya adalah dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kunna nusalli ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi shiddatil har. Kami terkadang salat beserta Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat cuaca sangat panas. Ya, di saat cuaca sangat panas. Fa idza lam yastati' ahaduna an yumakkina jabhatahu min al-ard basata thawbahu fasajada alaihi. Disebutkan, seandainya kami, sebagian dari kami tidak tahan dengan panasnya lantai atau tanah, karena sebagaimana yang tadi sudah disebutkan bahwa pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masjidnya lantainya masih tanah. Ketika cuaca sedang panas sekali, kan akan ngefek kepada tanah tempat sujudnya, sehingga tanahnya juga ikut panas, pasirnya ikut panas. Maka kata Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, andaikan ada sebagian kami yang tidak mampu untuk menahan panasnya tanah, maka apa yang dia lakukan? membentangkan ujung bajunya kemudian bersujud. Membentangkan ujung bajunya kemudian sujud. Untuk menghindari menempelnya jidat langsung ke tanah yang begitu panas. Ini diantara dalil yang dipakai oleh pendapat yang kedua. Termasuk juga dalilnya sebuah riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini dinyatakan hasan li ghairihi oleh Al-Arnaut, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla fi thawbin wahidin mutawashshihan bihi yattaqi bi fudulihi harral ardi wa bardaha. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat dengan satu pakaian yang beliau gunakan untuk menutupi tubuhnya, membungkus dirinya. Beliau gunakan ujung-ujung pakaiannya untuk menghindari panas dan dinginnya tanah. Jadi bisa jadi panas atau dingin. Jadi kalau pas lagi panas ya panas, kalau pas lagi dingin ya dingin. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berusaha untuk melindungi kepalanya ya dari panasnya tanah atau dinginnya tanah dengan menggunakan baju atau kain yang beliau pakai. Kalau kita cermati beberapa dalil yang disebutkan tadi, ini menunjukkan bahwa para sahabat Nabi SAW atau Nabi SAW seandainya riwayat tadi sahih atau minimal hasan, beliau dan juga para sahabat pernah untuk menggunakan sesuatu sebagai semacam penghalang antara jidat atau antara kening dengan lantai. Berarti ini menunjukkan bahwa hal itu boleh. Ya. Akan tetapi kalau kita cermati lebih lanjut, di situ disebutkan ketika lagi panas, ketika lagi dingin. Berarti kan ada kebutuhan, adanya kebutuhan yang mendorong seseorang untuk menutupkan atau menutupi jidatnya atau menutupi anggota sujud yang lainnya dari lantai. Dalam kondisi para sahabat saat itu dan juga Nabi SAW belah karena panas yang luar biasa atau dingin yang luar biasa. Maka dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kalau memang dibutuhkan bagi kepala untuk tidak langsung menyentuh di lantai karena adanya kebutuhan kayak tadi misalnya terlalu panas, terlalu dingin, atau mungkin karena ada kerikil yang menyakitkan ketika seorang sholat misalnya di luar masjid ya. Kadang-kadang ketika Idul Fitri misalnya ya, sholatnya di jalan aspal yang di situ mungkin ada kerikil-kerikil yang kecil yang agak tajam, atau seorang yang sedang bepergian atau orang yang sedang camping ke gunung, kemudian dia pengen sholat di sana dan saat itu hanya beralaskan rumput atau tanah, dia tidak membawa sajadah misalnya. Dan kondisi seperti itu, maka kalau dia merasa sakit jidatnya karena menyentuh tanah langsung, maka tidak mengapa dia menutupkan sebagian dari pecinya atau wanita mukenanya di jidatnya. Akan tetapi kalau nggak ada kebutuhan, maka jelas lebih afdolnya adalah dibuka. Jadi kalau orang mau sholat, ya, pecinya itu lebih afdolnya untuk bagian apa? Untuk bagian jidatnya di sini itu dibuka, ya, dibuka. Ya juga kaum wanita juga seperti itu. Nah, dibuka, tentunya tetap dengan menutup aurat ya, dibuka sehingga langsung menempel kemana? Langsung menempel ke lantai. Ini yang lebih afdol. Kecuali kalau ada kebutuhan seperti yang tadi disampaikan oleh Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu dan juga oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ini masih ada kaitannya dengan pembahasan pada pertemuan yang lalu. Berikutnya, ada satu ayat dalam Al-Quran yang kaitannya erat dengan masalah sujud, yaitu sebuah ayat dalam surat Al-Fath ayat 29. Ya, dalam surat Al-Fath ayat 29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Simahum fi wujuhihim min atharis sujud." Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tanda mereka yaitu orang-orang yang beriman, di wajah mereka itu ada bekas sujud. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala sedang menceritakan tentang salah satu tandanya orang yang beriman. Di antara tandanya orang yang beriman, di wajahnya itu ada bekas sujud. Ada bekas sujud. Apa yang dimaksud dengan bekas sujud di sini? Sebagian orang mengiranya bekas sujud itu adalah kening yang hitam. Sehingga kalau misalnya ngelihat ada orang keningnya hitam, kalau bahasa Jawanya itu ngapal, ya, kening yang hitam atau bahasa Jawanya ngapal itu, wah ini sudah hebat ini. Ini sudah hebat karena kepalanya sudah atau keningnya sudah menghitam, jidatnya sudah menghitam. Nah, kalau misalnya ada orang belum menghitam jidatnya, wah ini masih makom yang rendah ini, belum terlalu tinggi. Ya. Apakah yang seperti itu adalah yang dimaksud dari ayat yang saya bacakan tadi, yaitu surat Al-Fath ayat 29? Mari kita baca penafsiran para ulama kita mengenai maksud dari ayat simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tandanya orang yang beriman terlihat di bekas sujud di muka mereka. Apa maksud dari bekas sujud di sini? Ketika kita baca perkataan para ulama tafsir, kita akan temukan bahwa mereka itu menafsirkan ayat ini, ada tafsiran yang mereka sampaikan kaitannya dengan dunia. Jadi tanda efek bekas di dunia. Ya. Ada yang menafsirkannya bekas atau efek atau tanda di akhirat. Ini dua penafsiran yang disampaikan oleh para ulama mengenai apa yang dimaksud dengan tanda sujud itu. Ya. Apa yang dimaksud dengan bekas sujud itu tadi apa? Jadi secara garis besar ada dua penafsiran. Penafsiran yang pertama mengatakan itu adalah di dunia. Ya, tanda yang terlihat di dunia. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan itu adalah tanda yang terlihat di akhirat. Nah, kita awali dari penafsiran yang pertama, yaitu tanda yang terlihat di dunia. Apa maksud dari tanda yang terlihat di dunia itu? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan maksud dari tanda atau bekas sujud itu, kata beliau, as-samtul hasan. As-samtul hasan. Yang artinya adalah perilaku yang baik. Perilaku yang baik. Ya. Jadi inilah maksud dari bekas sujud. Jadi orang itu kalau rajin sujud, maka efeknya di dunia, dia perilakunya akan baik. Tutur katanya akan lembut. Perilakunya akan sopan. Dan dia akan santun di dalam bermuamalah beserta orang lain. Ini maksud dari penafsiran, tanda sujud tadi. Dari sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa orang yang rajin sholat, dia itu harus ada efeknya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kalau kita temukan ada orang yang Masya Allah rajin sholat 5 waktu di masjid, ya, tidak pernah ketinggalan berjamaah, anak-anaknya pun diajak Masya Allah ke masjid. Akan tetapi, tidak kelihatan efeknya dalam pergaulan keseharian. Dia tetap jarang senyum sama orang lain, ya, kata-katanya kasar, ya. Kemudian dia juga suka menyakiti tetangganya dengan perilakunya atau dengan tutur katanya. Nah, orang-orang yang seperti ini berarti sujudnya ini belum mengefek, ya. Sujudnya ini belum berdampak positif kepada dirinya. Maka amat disayangkan, ini banyak, ya, di masyarakat orang yang sholatnya 5 waktu, masya Allah, akan tetapi perilakunya belum mencerminkan dari sholat 5 waktunya itu. Seharusnya seorang muslim ketika dia sholat dan dia rajin dalam sholatnya, hal itu bisa memoles perilaku kesehariannya. Sehingga orang yang ketemu dengan dia itu merasa nyaman. Orang yang ketemu dengan dia itu merasa hatinya adem. Tidak justru sebaliknya. Ada sebagian orang seperti yang saya katakan tadi, sholatnya rajin tapi kalau ketemu sama orang itu gak pernah bisa ramah. Sehingga orang yang ketemu sama dia tidak enjoy untuk duduk beserta dia. Ini adalah penafsiran yang pertama yang disampaikan oleh Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian penafsiran yang lain, sebagian ulama salaf mereka menafsirkan ketika membahas tentang tanda sujud tadi, kata mereka, inna lil hasanati nuran fil qalbi wa dhiya'an fil wajhi wa sa'atan fil rizqi wa mahabbatan fi qulubin nas. Jadi ketika ulama tersebut menafsirkan tentang maksud dari tanda, ya, sujud, kata beliau, inna lil hasanati nuran fil qalbi, sesungguhnya kebajikan, ya, kebajikan itu memiliki cahaya di hati. Memiliki cahaya di hati. Wadiyaan fil wajhi. Dan juga sinar di muka. Wasa'atan fil rizqi. Dan keluasan dalam rizqi. Wa mahabbatan fi qulubin nas. Dan cinta di hati para manusia. Jadi di sini ulama ini akan menjelaskan atau ingin menjelaskan kepada kita bahwa orang yang banyak sujud maka hatinya akan bercahaya. Hatinya akan bercahaya, mukanya juga. Berarti di sini yang dimaksud dengan tanda di sini adalah muka dan hati yang bercahaya serta bersinar. Ya. Bersinar di sini adalah karena kebaikan yang dia lakukan. Karena ketaatan yang senantiasa dia jalankan. Sehingga orang tersebut hatinya berseri-seri. Ya, mukanya berseri-seri. Walaupun mungkin, ya, walaupun mungkin warna kulitnya mungkin gelap. Ya, karena memang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lahir dalam keadaan berwarna kulit seperti itu, akan tetapi orang yang melihatnya akan merasa nyaman, merasa tenang, dan melihat ada semacam cahaya yang bersinar dari mukanya. Sehingga ketika ketemu sama orang lain akan merasa nyaman dan dia melihat wajah yang berseri-seri. Inilah tanda sujud yang ditafsirkan oleh sebagian ulama salaf. Jadi di dunia, jadi mukanya bersinar, hatinya bersinar, dia disukai sama orang, ya, karena keramahannya, karena kesantunannya, karena kesopanannya. Ya. Jadi ini penafsiran berikutnya. Nah, penafsiran berikutnya adalah mukanya bercahaya karena ketaatannya, kemudian juga hatinya bercahaya, hatinya merasa senantiasa dalam suasana yang nyaman, ya. Tenang hatinya, itu maksud dari hati yang bercahaya. Ini adalah penafsiran yang pertama yang disampaikan oleh para ulama yang kaitannya dengan di dunia. Ya. Adapun penafsiran yang kedua yang kaitannya dengan akhirat. Ya, jadi ada sebagian ulama menafsirkan tanda sujud itu di akhirat. Nah, itu diantaranya adalah apa yang disampaikan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri. Kata beliau, innaha bayadun yakunu fil wajhi yawmal qiyamah. Kata Al-Hasan Al-Basri, yang dimaksud dengan tanda sujud itu adalah muka yang bercahaya pada hari kiamat. Muka yang bercahaya pada hari kiamat. Jadi Al-Hasan Al-Basri, beliau ingin mengatakan bahwa yang dimaksud dari tanda sujud yang kelihatan dalam mukanya orang yang beriman, itu maksudnya nanti pada hari kiamat. Jadi pada hari kiamat, simahum fi wujuh min asari sujud, tandanya orang yang beriman kelihatan dari mukanya adalah nanti pada hari kiamat muka mereka akan bercahaya. Dan ini sejalan dengan hadis Nabi SAW yang menceritakan tentang bahwa Nabi SAW nanti akan mengetahui umatnya dari tanda yang terlihat di muka dan anggota wudhu mereka. Karena muka dan anggota wudhu mereka nanti pada hari kiamat bersinar-sinar, sehingga Nabi SAW bisa mengetahui mana umat beliau dan mana yang bukan umat beliau. Ini adalah penafsiran yang kedua. Nah sekarang bagaimana, ya, bagaimana dengan orang yang menafsirkan bahwa tanda sujud itu adalah kening yang hitam. Ya. Bagaimana dengan penafsiran orang yang mengatakan bahwa maksud dari ayat 29 dari surat Al-Fath itulah kening yang hitam. Kita dengarkan perkataan Al-Imam Mujahid. Ya, kita dengarkan perkataan Imam Mujahid rahimahullah, salah seorang ulama besar dari kalangan tabi'in. Beliau ketika ditanya ya tentang penafsiran sebagian orang bahwa yang dimaksud dengan tanda sujud itulah kening yang menghitam, kata beliau, rubbama yakunu baina ainayi ar-rajuli mithlu raqbatil 'anzi wa hiya aksa qalban min al-hijarah. Kata beliau, mungkin saja ada orang yang jidatnya itu, kalau bahasa Jawa itu ngapal itu sudah apa namanya, sudah hitam banget ya, seperti lututnya kambing ya. Jadi saking ininya loh, saking apanya, saking tebalnya ya. Wahia aksa qalban min al-hijarah, padahal sebenarnya orang itu hatinya itu lebih keras dibandingkan batu. Jadi beliau ingin menjelaskan bahwa orang yang jidatnya hitam itu belum tentu ya bahwa itu merupakan tanda dari kekhusyuan dia di dalam sholatnya. Karena ada sebagian orang, kata beliau, yang jidatnya hitam ya, akan tetapi hatinya keras. Dan sebenarnya jidat hitam itu juga bisa saja disetting. Ya, bisa saja, maaf, disetting. Ya, kalau misalnya ada orang, maaf ya, membentur-benturkan kepalanya. Kemudian sampai ada bekas lukanya. Bisa saja. Ya, bisa saja seperti itu. Makanya Imam Mujahid di sini menjelaskan bahwa sekedar tanda hitam di jidat ya, itu tidak menunjukkan bahwa orang ini pasti orang yang beriman, atau juga sebaliknya ya. Karena bisa jadi ada orang yang jidatnya hitam tapi perilakunya tidak baik ya. Bahkan kata beliau, wahia aksa qalban minal hijarah, hatinya lebih keras daripada batu. Terus beliau mengatakan, walakinnahu nurun fi wujuhihim minal khusyuk. Kemudian Imam Mujahid menjelaskan, yang dimaksud dari tanda sujud itu adalah cahaya yang ada di wajah mereka karena kekhusyuan mereka. Ya, karena kekhusyuan mereka dalam sholatnya. Itu yang dimaksud dengan tanda yang ada di jidat. Makanya Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, beliau juga mengatakan hal itu bukan tanda orang-orang yang soleh. Yang menjadi tanda justru cahaya yang tampak dari wajah. Nah, maksudnya cahaya karena kesolehan orang tersebut. Kemudian kata beliau, dada yang lapang, akhlak yang baik, dan yang semisalnya. Adapun bekas sujud yang nampak pada kening, ya, terkadang juga tampak pada wajah orang-orang yang hanya mengerjakan sholat fardu saja, karena kulitnya tipis. Ya, ada sebagian orang, sholatnya cuma sholat 5 waktu saja, tapi bisa kelihatan bekas sujudnya di mukanya. Padahal sholatnya cuma 5 waktu saja. Kenapa? Karena kulitnya tipis. Ada sebagian orang, macam-macam kulitnya. Ada yang kulitnya tipis, ada yang kulitnya tebal. Ada orang kulitnya tebal, sholatnya rajin. Bukan cuma 5 waktu, tambahkan tahajud, tambahan ini. Enggak hitam-hitam. Yeah. Tidak hitam-hitam jidatnya. Padahal dia rajin sholat. Karena kulitnya tebal. Yeah. Kata beliau, sementara itu, ada pula wajah orang yang banyak mengerjakan sholat dan sujudnya lama, tapi tidak kelihatan di jidatnya. Jadi dari apa yang disampaikan oleh para ulama ini, kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa ketika ada orang yang jidatnya hitam, itu tidak mutlak langsung bisa dinilai bahwa orang ini adalah orang yang soleh, ya. Kemudian orang ini pasti rajin sholat, belum tentu, ya. Begitu pula sebaliknya, belum tentu pula kalau ada orang yang jidatnya putih-putih saja, tidak ada hitam-hitamnya, itu berarti ini orang jarang sholat. Ya, belum tentu juga. Maka yang dimaksud dari ayat tadi, simahum fi wujuhi min athari sujud, tandanya orang yang beriman adalah bekas sujud ada di mukanya, itu maksudnya adalah bisa jadi dunia di akhirat. Di dunia adalah dari perilaku yang baik, dari wajah yang berseri-seri, ya. Adapun di akhirat adalah cahaya yang insya Allah akan Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita dengarkan beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke meja redaksi kami. Ya. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan atas paparan materi di kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah, semoga menjadi tambah keilmuan dan wawasan tentang sujud, dan kita menjadi lebih hati-hati di dalam terutama tadi mengklaim atau memberikan seseorang itu dia sudah ahli sujud atau ahli sholat atau tidak. Baik, Ustaz, kita akan angkat beberapa pertanyaan di kesempatan pagi hari ini. Yang pertama, kami coba angkat dari Umi Firdaus yang menanyakan beberapa poin pertanyaan, namun kami coba pilih yang berkenaan dengan tema saja. Tentang beliau menanyakan tentang sujud ketika mendapati ayat sajadah. Bagaimana caranya? Tafadhal. Sujud ketika ketemu ayat sajadah, caranya biasa. Sebagian ulama mengatakan perlu diawali dengan takbir, sebagian ulama yang lainnya mengatakan tidak perlu diawali dengan takbir. Intinya adalah sujud. Intinya adalah sujud, dan ini hukumnya sunnah. Andaikan dikerjakan maka itu lebih afdal. Seandainya tidak dikerjakan, insya Allah tidak berdosa. Jadi sujud seperti biasa. Kalau ketika sholat, Ustaz? Ketika sholat sama. Ada sebagian ulama mengatakan tidak perlu takbir. Sebagian ulama mengatakan pakai takbir. Tetapi kalau tidak pakai takbir memang efeknya agak sulit, ya, karena ada atau banyak kaum muslimin di zaman kita ini akan kaget ketika orang itu begitu selesai misalnya wasjud waqtarib misalnya dalam surat Al-Alaq, ya, tahu-tahu langsung sujud, itu belakang akan kaget. Sehingga bisa jadi akan menimbulkan semacam kekacauan dalam gerakan sholat makmum. Itu kalau nggak pakai takbir, itu pakai takbir pun seperti itu, apalagi nggak pakai takbir gitu loh. Makanya sebenarnya dalam hal ini perlu adanya sosialisasi, dan kalaupun nanti pakai takbir ya nggak apa-apa insya Allah, karena untuk menghindari kekacauan gerakan jamaah yang barangkali softnya panjang ke belakang nggak tahu, kalau yang di depan, yang di belakangnya imam mungkin tahu, tapi yang berapa soft ke belakang nggak tahu, tahu-tahu sujud imamnya nggak ada takbirnya, terus bangkit lagi, kan itu bisa menimbulkan kegaduhan di dalam gerakan sholat. Wallahu a'lam. Namun saja jazakallahu khairan. Demikian untuk Ummu Firdaus. Kemudian Ustaz yang kedua, masih dari pendengar Radio Insani, dari Wanto yang ada di Kota Yasa, beliau menanyakan tentang apakah ketika sujud boleh menambah doa dengan doa selain dalam sujud, seperti beliau menyebutkan Allahumma inna nas'alukal huda dan seterusnya. Ustaz, tafadhal. Boleh, ya, boleh menambahkan doa di dalam sujud, akan tetapi diutamakan doa-doa yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau doa-doa yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Wallahu a'lam. Namun saja jazakallahu khairan. Yang berikutnya Ustaz, pertanyaan dari pendengar pemirsa Insan TV. Beliau menanyakan apakah salah jika khawatir dengan cara sujud yang keliru, atau kemudian dengan khawatir apakah ibadah diterima atau tidak. Apakah kekhawatiran ini termasuk kekeliruan atau dibolehkan Ustaz? Dan bagaimana cara supaya ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dari cacat di tasik Ustaz? Tafadhal. Kekhawatiran, ya, kekhawatiran apakah sholat kita diterima atau tidak, itu tergantung apa dampak yang akan ditimbulkan dari kekhawatiran itu. Jadi kalau misalnya seorang khawatir ibadahnya enggak diterima, terus habis itu apa? Efeknya apa? Kalau karena khawatir itu lalu dia berusaha untuk memperbaiki cara ibadahnya, dia berusaha untuk mempelajari cara sholat yang benar, kemudian dia selalu meningkatkan kualitas ibadahnya, maka ini bagus. Ini kekhawatiran yang berdampak positif. Ya. Jadi tergantung efeknya apa dari khawatir itu. Jadi kalau efeknya membuat dia semakin terpacu untuk memperbaiki diri, sholatnya semakin diperbaiki, maka ini adalah kekhawatiran yang bagus. Sebaliknya, kalau kekhawatiran itu menimbulkan keputusasaan di dalam hati, wah saya ini sholat sudah berapa tahun, kayaknya gak ada yang diterima nih, saya khawatir gak ada yang diterima, ya sudah kalau gitu ngapain sholat, akhirnya dia meninggalkan sholat. Nah, kalau kekhawatiran ini efeknya negatif, malah membuat dia menjadi tidak semangat beribadah, maka inilah kekhawatiran yang tidak terpuji, alias yang tercela. Maka kekhawatiran itu tergantung apa efek yang akan ditimbulkan. Kalau positif maka positif, kalau negatif maka negatif. Adapun supaya diterima ibadahnya, ya mengikuti aturan agama. Yang pertama ikhlas dalam ibadah, yang kedua sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sambil memperbanyak doa supaya ibadah diterima. Nah, namun saja jazakallahu khairan, semoga dapat memberikan gambaran kepada saudara cacap yang ada di Tasik. Berikutnya saat pertanyaan dari hamba Allah, pemirsa Insan TV yang tidak menyebutkan namanya. Beliau menanyakan tentang kondisi di Timur Tengah yang kebanyakan ketika sholat menggunakan penutup kepala ataupun sorban. Beliau mengatakan berarti secara otomatis tertutup kepalanya ataupun keningnya ketika sujud. Bagaimana penjelasan hal tersebut, dan juga yang senada dari pertanyaan lain tentang apakah sah sholat tanpa pakai peci, Ustaz? Tafadhal. Mengenai orang yang sholat di Timur Tengah, pertama perlu dijelaskan bahwa kita itu beribadah bukan melihat orang Timur Tengah atau orang Asia Tengah atau orang Asia Tenggara. Kita beribadah itu melihat apa yang dipraktikkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ini yang pertama yang perlu saya sampaikan. Yang kedua, jadi ketika mereka memakai baju seperti itu, sorban atau istilah Arabnya itu, kalau orang-orang Saudi itu memakai shimal, atau kalau kita kayak kerudung gitu ya, ditaruh di situ. Itu kalau saya perhatikan, banyak di antara mereka, ya, kalau saya perhatikan, banyak di antara mereka tidak menutupi kain yang mereka gunakan untuk menutup kepala itu, tidak menutupi keningnya. Jadi ketika mereka akan sholat, ya, ketika mereka akan sholat, saya perhatikan banyak di antara mereka yang berilmu tentunya, mereka menyingkap, ya, menyingkap seperti yang saya katakan tadi, mereka menyingkapkan apanya? Mereka menyingkapkan keningnya, ya, karena kan itu nggak langsung pakai jadi selain pakai kerudung tadi, mereka pakai topi di dalamnya, pakai peci di dalamnya, kemudian baru di atasnya dikasih kerudung tadi, ya. Jadi mereka ketika mau sholat, saya perhatikan banyak di antara mereka, terutama yang berilmu, mereka buka ini keningnya. Nah, mereka buka keningnya, sehingga ketika mereka sujud nggak terhalang. Mereka sujud nggak terhalang. Ya. Toh kalaupun terhalang, ya. Toh kalaupun terhalang, maka seperti yang saya katakan tadi, tergantung, kalau ada kebutuhannya pun tidak apa-apa. Kalau ada kebutuhannya pun tidak apa-apa. Kemudian masalah apa tadi, sujud apa tadi? Tidak memakai peci, apakah tidak memakai peci ketika sholat, apakah sah? Insya Allah sah. Insya Allah sholatnya sah. Hanya saja memang kurang utama. Karena Allah dalam Al-Quran berfirman, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Allah berfirman, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Berhiaslah kalian. Atau sempurnalah kalian dalam berpakaian ketika kalian pergi ke masjid. Jadi kita diperintahkan untuk berhias. Kita diperintahkan untuk menyempurnakan busana kita manakala kita sholat. Ya, kita diperintahkan untuk menyempurnakan busana kita manakala kita sholat. Sehingga ketika kita sholat, ya, dalam keadaan memakai peci akan lebih sempurna. Akan tetapi itu bukan merupakan syarat sahnya sholat, setahu kami. Itu termasuk dari sunnah, ya. Termasuk dari sunnah atau kesempurnaan sholat seorang. Ya. Nah, Ustaz, yang selanjutnya dari hamba Allah, tidak menyebutkan namanya, beliau menanyakan tentang ketika beliau sholat sunnah, ada seseorang yang bermakmum kepadanya untuk mengajarkan sholat wajib, Ustaz, karena mengira mungkin sedang melakukan sholat wajib. Bagaimana hal tersebut, Ustaz? Tafadhal. Ada sebagian ulama membolehkan hal itu. Ya, ada sebagian ulama membolehkan adanya perbedaan niat antara wajib dengan sunnah. Yang penting jumlah rokaatnya sama. Ya, yang penting jumlah rokaatnya sama. Apalagi si makmum ini tidak tahu yang dia jadikan sebagai imam itu sedang melakukan sholat yang berbeda dengan dia. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, yang selanjutnya, pertanyaan dari seorang ibu dari Umu Ati yang ada di Grecol, beliau menanyakan, bolehkah atau sahkah bermakmum di belakang cucunya yang masih berumur 6 tahun dan sudah sunnah, Ustaz? Boleh. Bayi yang anak kecil yang sudah mumayyiz, ya. Bayi kecil yang sudah mumayyiz. Mumayyiz itu sudah bisa membedakan antara baik dan buruk. Ya, usia 6 tahun insya Allah sudah bisa. Ya, sudah bisa membedakan antara api dengan es, air. Ya, dengan air sudah bisa. Itu insya Allah sudah boleh. Bukan merupakan syarat imam itu harus balig. Ya, bukan merupakan syarat imam harus balig. Seandainya imamnya itu baru mumayyiz, insya Allah sudah tidak mengapa. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir. Allahumma jazakallahu khairan atas jawaban pertanyaan, dan sekaligus mungkin ini sebagai pertanyaan terakhir dan penutup. Insyaallah kaum muslimin dan muslimah, di kesempatan bagi hari ini kita cukupkan, dan mungkin untuk terakhir penutup poin yang perlu disampaikan. Apa yang kami sampaikan tadi intinya adalah mengenai masalah sujud manakala kepala atau jidat atau anggota tubuh yang lainnya tertutupi kain, ya, tertutupi kain, entah itu peci atau kerudung. Intinya kalau memang bisa langsung nempel itu lebih baik. Kalau seandainya ada kebutuhan, maka tidak apa-apa. Jidat tidak langsung nempel ke lantai, terhalang peci atau mukena. Kemudian mengenai tanda, ya, mengenai tanda sujud yang ada di muka orang yang beriman itu, penafsiran sebagian orang bahwa itu maksudnya adalah jidat yang menghitam itu kurang bisa diterima dari tinjauan tafsir para ulama kita. Justru para ulama kita mengatakan bahwa tanda sujud itu maksudnya adalah perilaku yang baik, di dunia, kemudian muka yang berseri-seri karena keimanannya, ya, dan juga hati yang lapang, serta di akhirat nanti adalah cahaya yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Wallahualam. Namun jazakallahu khairan. Dan sekaligus apa yang beliau sampaikan menjadi penutup di kesempatan hari ini. Kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada seluruh pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati Allah atas kebersamaan Anda hingga kesempatan kali ini, dan semoga dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala yang diterima, amin ya rabbal alamin. Kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya bila banyak ataupun beberapa pertanyaan belum bisa kami ajukan kepada beliau karena keterbatasan waktu. Insyaallah di kesempatan-kesempatan yang akan datang kita akan kembali berjumpa dalam program yang sama, pun bagi dalam program sholat terakhir batin insyaallah ta'ala, dan semoga Anda bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tertunda di kesempatan hari ini. Sekali lagi jazakumullah khairan, dan kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.